Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang kembali memudahkan kita dengan nikmat dan karunia serta taufiknya untuk kita bisa bersama-sama duduk di majlis ilmu ini mengkaji sebahagian urusan agama kita, di mana telah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ta'allamul ilma qabla ayyuqbad, aw kama qal, belajarlah ilmu agama sebelum ilmu itu dicabut. Di dalam hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yaqbiduhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekali cabut dari hamba-hambanya, walakin biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Tahun demi tahun berlalu, kita mendengar wafat sebagian ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullahu jami'an. Maka dengan wafatnya para ulama, Allah mencabut ilmu yang ada pada mereka. Maka marilah kesempatan yang ada, selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, kita gunakan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama, karena ini merupakan ibadah. Di samping itu pula, dengan ilmu agama menjadikan kokohnya seorang di dalam mengikuti as-sunnah an-nabawiyah, yang ini merupakan tariqatun najah sebagaimana dinyatakan oleh para ulama kita, at-tamassuk bisunnati najah, bahwasannya berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Di mana seorang tidak bisa berpegang teguh dengan sunnah kecuali kalau dia mengetahui ilmu tentang sunnah tersebut. Maka musta'inan billah, di malam hari ini kita masih dalam pembahasan meneruskan pelajaran kita dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihu Fikil Fiddin, yang merupakan karya beliau al-imam al-faqih al-mufassir Fadilatul Syekh al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu. Beliau membawakan di sini nawaqidul wudu disebutkan ada 8. Dan kita telah mengambil 4 perkara di antaranya. Tinggal perkara berikutnya. Maka yang keempat atau yang kelima kata beliau adalah mashul mar'ah, yakni menyentuh wanita. Menyentuh wanita membatalkan wudu. Ini adalah perkara yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. dibahas oleh para ulama adalah mas'ur rajulil imra'atan hal yanqudul wudu am la. Seorang laki-laki menyentuh wanita, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tentang wajibnya taharah. Maka di antara sebab yang mewajibkan adanya tatahur atau bertaharah adalah dalam lafaz aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau engkau la dengan mad. La mastumun nisa. Datang dalam qiraah sab'ah dengan bacaan aula mastum an nisa. Aula mastumun nisa dengan lam pendek. Bukan mad. Maka dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal masu wal lams maknahuma wahid. Dibaca panjang la mastum atau la mastum sehingga memberikan arti al mas dan lams, ini keduanya maknanya satu, maknanya sama. Di dalam ayat ini terjadi khilaf di dalam memahaminya, sehingga menjadi sebab khilafnya para ulama apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak. Maka ada beberapa pendapat yang masyhur di antaranya. Yang pertama, mereka yang berpendapat bahwasanya menyentuh wanita ini membatalkan wudu. Ini adalah pendapat madhab Hanabilah. Mereka berdalil dengan ayat lamastumun nisa yang artinya adalah menyentuh. Yang kedua, barakallahu fikum, namun di sini mazhab Hanabilah mengkaitkan bisyahwah yang qudul wudu. Kalau dengan syahwat, diiringi syahwat, maka ini membatalkan wudu. Yang kedua, yang dipegang oleh Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya lamsun nisa yang qudul wudu mutlaqa. Law bi ghairi syahwah au qasida. Al-Qastinam, menyentuh wanita ini membatalkan wudu secara mutlak walaupun tanpa syahwat atau tanpa maksud. Mereka berdalil dengan keumuman ayat menyentuh wanita membatalkan wudu. Dan pendapat ketiga, pendapat yang dipilih oleh muhakkikin, bahwasanya annahu la yanqudul wudu mutlaqa, bahwasanya menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu secara mutlak, walau bisyahwatin, walaupun menyentuhnya ini dengan iringan syahwat. Berarti tiga pendapat yang masyhur dalam bab ini. Muaranya pertama, karena ayat yang ada. Mana yang kuat dari pendapat ini? Wallahu a'lamu bissawab, adalah yang berada di atasnya para muhaqqiqun, ahli tahqiq dalam bab fikih. Pendapat yang ketiga. Bagaimana menjawab pendapat yang dua sebelumnya? Karena mereka mengatakan, pertama berdalil dengan tafsir Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau adalah salah satu mufassir dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan tafsir sahabat ini lebih kuat dari tafsir yang lainnya, di mana sahah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alladhi da'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu ta'wil wa huwa aula min an yu'khad qawluhu aw qawluhu fi tafsir illa ay yu'aridahu man huwa arjah minhu. Yaitu telah sahih dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau adalah orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an, sehingga tafsiran beliau lebih aula, lebih utama untuk diambil selama tidak ada yang menentang dari orang yang lebih kuat darinya. Apa tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Yani lamastumun nisa al-mulamasah ay al-mubasyarah. Yaitu mulamasah di sini maksudnya basyartum, ay jama'tum wa basyartum. Yakni engkau mendatangi wanita, yakni berhubungan badan. Ini barakallahu fikum. Di sini sehingga menyentuh wanita yang membatalkan wudu adalah lamastum apabila terjadi hubungan badan. Adapun mereka yang menyatakan sekedar menyentuh secara mutlak, maka barakallahu fikum, diterangkan bahwasanya annal murada bil mulamasa al jima, yang dimaui dengan mulamasah yang benar dalam ayat adalah berhubungan badan, bukan sekedar menyentuh. Yang kedua, dijawab dengan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, di mana beliau menceritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Beliau menyatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian keluar menuju salat dan tidak berwudu kembali. Maka di sini yang namanya takbil, mencium tentu menyentuh. Bahkan karena yang dicium adalah istrinya, ada di sana dorongan syahwat. Sehingga dari sini yang benar menyentuh wanita walaupun ada iringan syahwat sekalipun, selama tidak keluar darinya sesuatu, maka ini tidak membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Adapun ayat tadi dibawa kepada makna yakni mubasyarah wal jima, dan juga dikuatkan pendapat muhaqqiqin tadi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Naam, dan hadis tersebut hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar menuju salat tanpa berwudu kembali. Sehingga diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan qala warajih, maka yang kuat dari pendapat ulama, anna masal mar'ati la yanqudul wudu illa kharaja minhu syai'un. Sesungguhnya menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu kecuali apabila keluar darinya sesuatu. Lakinnal fuqaha rahimahumullah qayyadu dhalika biman balagha sab'an. Akan tetapi para fuqaha, semoga Allah merahmati mereka, ini mengkaitkan hal tersebut dengan yang telah sampai usia 7 tahun. Sawa'un kana minal lamis awil malmus, sama saja dari orang yang menyentuh atau disentuh, keduanya tidak batal wudunya kecuali kalau keluar darinya sesuatu. Ini barakallahu fikum. Ini terkait dengan menyentuh wanita. Maka yang rajih adalah tidak membatalkan wudu kecuali kalau keluar darinya sesuatu. Maka barakallahu fikum. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima atau yang keenam. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa massul farji, dan menyentuh farj, kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini datang 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, qala rajulun masastu zakari, ada seorang berkata, aku menyentuh kemaluanku. Atau mengatakan, rajulu yamussu zakarahu, ada seorang yang menyentuh kemaluannya. Fi shalah alaihi wudu, di dalam salatnya apakah wajib baginya untuk berwudu? Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la, innama huwa bat'atun mink. Tidak lain hanyalah yang namanya kemaluan itu merupakan bagian dari anggota tubuhmu. Tidak membatalkan wudu karena merupakan bagian anggota tubuh. Menyentuh tidak membatalkan wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khamsah, yakni Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, kemudian yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, dikatakan oleh Ibnul Madini, huwa ahsan min hadisi Busrah, ini lebih bagus daripada hadis Busrah yang akan datang, yakni hadis kedua. Hadis yang kedua datang dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa zakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Perintah untuk berwudu. Orang yang menyentuh kemaluan diperintahkan untuk berwudu. Dikeluarkan oleh Al-Khamsah juga, nam, dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan berkata Al-Imam Al-Bukhari, huwa asahu syai' fi hadzal bab, ini adalah riwayat yang paling sahih dalam bab ini, bab menyentuh kemaluan. Datang hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza afda ahadukum biyadihi ila zakarihi laisa dunaha sitrun faqad wajabal wudu, apabila salah seorang di antara kalian mengarahkan tangannya ke zakarnya, kemaluannya, di mana tidak ada antara dia dengan kemaluannya tadi sitrun, penghalang, maka sungguh wajib wudu. Nah, maka sungguh wajib wudu. 3 riwayat dalam bab ini yang nampaknya terjadi perselisihan hukum di antara riwayat-riwayat tadi, sehingga dari sini muncullah khilaf di kalangan para ulama. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Maka di sana ada beberapa pendapat. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan innahu naqidun mutlaqa. Sesungguhnya menyentuh kemaluan itu secara mutlak membatalkan wudu. Sama saja apakah dengan syahwat ataukah tidak. Karena mereka memandang adanya hadis Busrah bintu Safwan yang dikatakan al-Imam al-Bukhari ini adalah riwayat yang paling sahih dalam bab ini. Man massa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Yang kedua, yang menyatakan innahu la yanqudul wudu mutlaqa. Sesungguhnya tidaklah membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat ini didasarkan riwayat hadis Talq ibn Ali radhiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal ini, beliau menjawab in la innama hiya bid'atun mink. Tidak lain itu adalah anggota badanmu. Nah, secara mutlak. Adapun hadis Busrah menurut mereka mansukh. Yang lainnya, pendapat yang ketiga adalah dengan metode menggabungkan riwayat-riwayat hadis yang ada. Lah inilah yang ditempuh oleh muhakkikin. Hanya saja mereka di dalam menggabungkan riwayat hadis-hadis ini terjadi beberapa atau menjadi beberapa pendapat. Yang pertama menyatakan innahu yanqudu idza kana bisyahwah wa illa fala yanqud. Hadis Busrah ini dibawa membatalkan wudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, dibawa kepada hadis Talq ibn Ali. Sebagaimana kita menyentuh hidung, menyentuh telinga dengan syahwat, tidak. Nah, sehingga tidak membatalkan wudu. Yang kedua, mereka yang menjamak hadis ini dan mengatakan innahu yanqudu idza kana amdan wa la yanqudun nasi wa ghairu amd muta'ammid. Membatalkan wudu kalau sengaja dan tidak batal kalau lupa menyentuhnya atau tidak sengaja. Dan yang ketiga, mereka menyatakan yang qudul wudu idza masau bi batinil kaf tuna zahirihi. Membatalkan wudu apabila menyentuhnya dengan batin, dengan bagian telapak tangannya, tidak dengan yakni bagian punggung telapak tangannya. 6. Dan pendapat yang keempat, apabila ini menyentuhnya, bahwasannya menyentuhnya dengan itu tanpa ha'il. Innahu yanqudul wudu idza massa biduni ha'il. Membatalkan wudu kalau menyentuhnya tanpa adanya pembatas. Berdasarkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari riwayat-riwayat yang ada ini atau pendapat-pendapat yang ada dari khilaf menjamak hadis ini, maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau memiliki pendapat yang lain dengan apa yang dipandang oleh Al-Imam Malik dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dari apa yang ada, dikarenakan pendapat yang tadi menjamak tadi semuanya adalah dengan qaid dalam hadis seharusnya, namun tidak dikait. Hadis datang dalam lafaz umum, tidak dikaitkan dengan syahwat ataupun tidak dikaitkan dengan sengaja atau tidak dikaitkan batin kaf ataupun juga zahir kaf, namun datang umum mencakup semuanya, sehingga beliau menyatakan menggabungkan hadis-hadis ini membawa bahwasanya innahu yustahabbul wudu mutlaqan hatta walau bisyahwah. Sesungguhnya disunahkan atau dicintai untuk berwudu secara mutlak sampai pun seandainya dia menyentuhnya dengan syahwat. Artinya tidak batal dengan syahwat kecuali kalau keluar darinya sesuatu. Karena batalnya dengan ini. Sehingga khulasatul qaul, kata beliau, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innal insana idza massa zakarahu, sesungguhnya seorang apabila menyentuh kemaluannya, ustuhibba lahul wudu mutlaqo, dicintai baginya untuk berwudu secara mutlak. Maksudnya sawa'un bisyahwah au bi ghairi syahwah, sama saja dengan dorongan syahwat atau tanpa syahwat. Wa idza massahu lisyahwah, kalau sampai menyentuhnya dengan syahwat, fal qawlu bil wujub qawiyun jidda, ucapan atau pendapat yang menyatakan wajib berwudu maka ini sangat kuat ditempatkan di sini. Lakinnahu laysa bidhahir bima'na annani la ujzin bih, lakin ini bukanlah zahir hadis, karena zahir hadis itu umum, maknanya aku tidak menjazmkan harus wajib berwudu. Walihtiyat an yatawaddo, namun seyogianya untuk berwudu sebagai kehati-hatian. Sehingga inilah pendapat Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih menguatkan bahwasannya disunahkan berwudu. Makna sunnah kalau tidak berwudu berarti tetap sah wudunya, namun tidak batal. Antum bisa lihat pembahasan ini secara lebih mendalam dalam Syarhul Mumti, jilid pertama halaman 278 sampai 284. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini sesungguhnya banyak permasalahan. Bagaimana apabila menyentuh syahwa atau menyentuh farj orang lain dan seterusnya, maka di sana pendapat yang hati-hati adalah kembali tadi. Kalau dia menyentuhkan syahwat ataupun tidak, disunahkan untuk berwudu. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang keenam adalah yakni ghuslul mayyit, memandikan mayyit. Apakah ini membatalkan wudu? Maka di sini adalah khilaf para ulama, namun jumhur ulama menyatakan mustahab, disunahkan untuk berwudu bagi orang yang memandikan mayit atau menyentuh mayit. Kemudian yang keempat ar-riddah, atau yang terakhir yang kedelapan ar-riddah, yakni murtad, keluar dari Islam, maka itu membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih adalah orang yang murtad maka batal amalannya. Karena Allah Ta'ala berfirman tentang ahlu syirik, lain asyrakta layahbatanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik, di mana syirik besar termasuk salah satu sebab keluarnya dari Islam, layahbatanna amaluk, maka sungguh gugurlah amalan-amalanmu. Ini barakallahu fikum di antara hal-hal yang membatalkan wudu. Secara ringkas beliau simpulkan ada delapan, dan beliau akan membawakan beberapa dalil-dalil tentang hal tersebut. Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang bismillah, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang pula tentang pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.